Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari mendengarkan dan mengamalkan faedah demi faedah daripada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib min Al-Kalam Al-Tayyib. Dan alhamdulillah kepada fitri rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur adanya air menjadi hujan, ya, yang mana air tersebut ataupun hujan tersebut membawa petir, ya, barakallahu fikum, dan yang lainnya, petir, kilat dan yang lainnya itu diumpamakan seperti Al-Quran, ya, ataupun Al-Quran diumpamakan seperti air hujan yang membawa kandungan-kandungannya. Ya, apa itu? Ada petir, ada kilat, ya, barakallahu fikum, ada hujan, mendung, ya, awan gelap. Ya, itu sama seperti Al-Quran yang membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berisikan berbagai macam syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara tauhid. Demikian pula barakallahu fikum, na'am, ya, al-ahkam, ya, hukum-hukum, barakallahu fikum, ya, demikian pula al-qasas, kisah-kisah, ya, barakallahu fikum, ya, ini semua, ya, terkandung di dalam Al-Quran, ya, barakallahu fikum. Maka bagi mereka, orang-orang yang beriman, ya, barakallahu fikum, mereka akan terhibur, senang, gembira, ya, dengan adanya Al-Quran ini. Ya. Kenapa? Karena bisa menghidupkan hati mereka. Ya. Barakallahu fikum. Menyuburkan jiwa mereka. Ya. Membuat mereka semangat dalam menjalani kehidupan. Ya. Membuat mereka tahu arah kemana yang akan dituju dalam kehidupan mereka. Tahu tujuan mereka nanti apa? Yaitu ingin menggapai syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka sangat-sangat senang dan bergembira tatkala diturunkannya Al-Quran. Berbeda sebaliknya, barakallahu fikum, orang-orang munafik. Ya. Mereka, ya, dipermisalkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, seperti, ya, ataupun seseorang yang barakallahu fikum takut. Ya, khawatir, cemas, bersedih, ya, dengan datangnya hujan, ya, barakallahu fikum, karena takut akan adanya petir, takut akan adanya kilat, takut dengan suasana yang gelap mendung, barakallahu fikum. Ya, ini dipermisalkan seperti apa? Orang-orang munafik yang takut, yang tidak tenang jiwanya, yang tidak tentram jiwanya, yang selalu terteror jiwanya, barakallahu fikum. Ya, dengan turunnya Al-Qur'an. Dengan turunnya Al-Qur'an. Ya, karena kandungan-kandungan dalam Al-Qur'an barakallahu fikum di satu sisi menyusahkan mereka, ya, dan di sisi yang lainnya lah menyimpang tabir mereka barakallahu fikum. Dan ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini barakallahu fikum, sebaik-baik mereka berkamuflase, ya, sepintar-pintar mereka menutupi kekufuran mereka di dalam hati mereka yang paling dalam, yaitu orang-orang munafik, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar tipu daya mereka barakallahu fikum. Dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala dengan membongkar tipu daya mereka, makar mereka, ini sebagai pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar mengenal, ya, mana kekufuran, ya, mana, ya, tauhid, ya, mana kebatilan, mana al-haq, ya, barakallahu fikum, ya, di mana keimanan dan mana yang namanya kemunafikan barakallahu fikum. Nah, jadi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, ya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah, ya, dengan mengenali mereka orang-orang munafik, walaupun mereka berkamuflase, walaupun mereka barakallahu fikum, ya, tidak menunjukkan jati diri mereka, tapi Allah sebutkan kriteria mereka, ciri-ciri mereka barakallahu fikum. Nah, maka kita lanjutkan pembahasan kita barakallahu fikum, ya, pada pertemuan kali ini yang kita beri tajuk, ya, yaitu apa? Pertolongan Allah dari pengaruh munafikin. Ya, barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa ma aqallahum 'indallahi wa awliyaihi qadran." Ya. Dan kedok mereka di sisi Allah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala akan terungkap. Ya, barakallahu fikum. Kedok mereka, kedok orang-orang munafik, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan terungkap. Tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan kemunafikan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sisi manusia, ya, terutama mereka yang tidak berilmu, mereka bisa membuat makar kepada orang-orang yang jahil, ya, sehingga terkadang mereka membuat apa? Tipu daya, provokasi, ya, barakallahu fikum, kepada orang-orang yang tidak begitu menguasai ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka yang peduli terhadap agamanya, bagi mereka yang sadar akan pentingnya berilmu, pentingnya mengenal agamanya, ya, pentingnya belajar agama Islam. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya Islam. Sehingga konsekuensi pengakuan tersebut, maka dia harus belajar terhadap Islam itu sendiri, berilmu tentang Islam itu sendiri. Ini baru muslim yang sejati. Ya, barakallahu fikum. Sehingga aktivitas dalam kehidupannya dia hiasi dengan apa? Dengan agenda talabul ilmi. Dengan agenda yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Bukan karena ingin ketemu teman-teman, bukan karena enggak enak, ya, barakallahu fikum, ya, sama ustadznya, bukan karena barakallahu fikum na'am dibilang ini dan bilang itu, tapi karena barakallahu fikum kita merasa butuh terhadap ilmu itu. Ya, kita butuh terhadap ilmu itu untuk apa? Untuk membuka pengetahuan kita barakallahu fikum. Ya. Nah, membuka pengetahuan kita terhadap agama kita sendiri. Kenapa? Karena ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku sebagai seorang muslim. Lalu bagaimana engkau? Barakallahu fikum, apa? Ya, mewujudkan konsekuensi daripada keislamanmu. Apa yang telah engkau amalkan? Apa yang telah engkau wujudkan? Ya, barakallahu fikum. Ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang munafik, sehebat apapun dia menyembunyikan makar mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengungkap, ya, barakallahu fikum, kedok mereka, ya, tirai mereka, ya, yang mereka tutupi, mereka mencoba menutupinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa li'umumil bariyati bihim, dan karena meluasnya musibah yang datang dari mereka ataupun yang datang dengan mereka ini, orang-orang munafik ini, ya barakallahu fikum, wa dararil qulubi bikalamihim, dan bahaya barakallahu fikum, hati-hati dengan ucapan mereka, maksudnya bahaya hati-hati hamba, ya jiwa-jiwa hamba dari ucapan-ucapan orang-orang munafik ini. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tidak membiarkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu saja? Allah akan menolong orang-orang yang beriman dari makar dan tipu daya orang-orang munafik. Kenapa? Ya, karena orang-orang munafik ini membawa barakallahu fikum musibah yang luas, yang besar. Ya. Jadi dengan adanya orang-orang munafik ini akan menjadi kacau, kacau ukhuwah, persaudaraan barakallahu fikum, akan menjadi kacau juga keyakinan barakallahu fikum, ya. Nah, akan menjadi kacau juga semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi futur ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah-musibah yang mereka bawa. Jadi diingat ya, musibah itu bukan melulu yang kita bayangi gempa bumi, tsunami barakallahu fikum, bukan itu. Musibah yang sebenarnya adalah tatkala seorang hamba hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang paling mengerikan dibandingkan dengan musibah barakallahu fikum bencana, ya, na'am, gempa bumi, ya, tsunami misalnya, atau musibah-musibah lainnya, kecelakaan, tabrak mobil, tabrak motor, ya, bangkrut, nah, kebakaran, ya. Musibah yang paling besarlah musibah yang mengganggu keimanan seorang hamba, yang mengotori keimanan seorang hamba barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau musibah yang sifatnya fisik itu bisa diobati. Tapi kalau musibah yang sifatnya ya batin, ya, maka bagaimana cara kita mengobatinya barakallahu fikum? Nah, ya, batin kita sudah rusak ini. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan batin yang rusak ini? Yang mana batin ini tentram dengan kebatilan, senang dengan kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, umur panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena batin ini telah rusak dihabiskan dengan apa? Dengan kebatilan, dengan kemaksiatan, dengan kejelekan, dengan kemungkaran. Ya. Maka akan Allah selesaikan perbuatan dia itu nanti. Perhitungkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, itu penyiksaan yang mengerikan barakallahu fikum dibandingkan dengan balasan Allah, azab Allah di dunia barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwan fil din rahiman yarhamukumullah, inilah musibah yang mereka bawa. Karena sebab ini, sebab musibah yang mereka bawa itu meluas, ai musibah yang dibawa oleh orang-orang munafik. Nah, ya. Kemudian apa? Bahayanya ucapan-ucapan mereka terhadap hati-hati hamba. Ya. Ucapan-ucapan mereka dengan syubhat-syubhat, perkara-perkara yang barakallahu fikum dihiasi agar indah. Ya. Dia inginkan apa ini? Dia inginkan barakallahu fikum agar seorang muslim itu ragu terhadap agamanya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ditanamkan, diberikan syubhat-syubhat, diberikan barakallahu fikum ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang apabila orang yang kurang dalam beragama, kurang ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang berislam, kurang menekuni keislamannya barakallahu fikum, maka akan terperdaya, terpersona dengan retorika yang dia ucapkan barakallahu fikum. Nah, ya. Contoh misal, begitu indah ucapan barakallahu fikum. Nah, ya, jangan barakallahu fikum mengklaim bahwasanya agama kita lah yang paling benar. Enggak boleh seperti itu. Hargai agama-agama yang lain. Begitu indah ucapan ini barakallahu fikum. Ya, tentunya dengan tanda kutip. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula kalimat, ya, nah, barakallahu fikum, apapun caranya dalam kita berdakwah bebas terserah caranya bagaimanapun terserah. Yang penting tujuannya kan satu. Apa tujuannya? Ingin masuk surga. Biarkanlah Syiah berdakwah dengan Syiahnya, biarkanlah Sufi berdakwah dengan Sufinya, biarkanlah Khawarij berdakwah dengan Khawarijnya, ya. Biarkanlah Jahmiyah, Qadariyah, Barakallahu fikum dan firqah-firqah yang lain berdakwah, biarkan. Ya, jangan kita bantah, jangan kita salahkan. Toh tujuannya satu, apa? Semuanya ingin masuk surga. Ya, begitu indah ucapan ini, Barakallahu fikum. Nah, ya, seolah-olah yang mengucapkan kalimat ini sebagai seorang hakim, ya, seorang yang bijaksana, nasih, seorang pemberi nasihat, ya, nasihul adil, seorang yang pemberi nasihat yang begitu barakallahu fikum amanah, ya, nah, ya, padahal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu semua retorika, hanya sekedar kamuflase hiasan agar, ya, menghujam dalam hati-hati manusia dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya, bahwasanya itu adalah kebaikan, padahal itu kesalahan. Padahal itu sebuah kesalahan. Bagaimana kita bisa membiarkan, membenarkan akidah Syiah? Bagaimana kita tidak mau membantah pemahaman Syiah Rafidhah? Yang mereka barakallahu fikum mengkafirkan, ya, dua penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ya, ini masalah akidah, keyakinan. Bagaimana kita bisa ridha, bisa tenang hati kita tatkala mereka menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bezina, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita, ya, disebut ibu kita pezina saja kita marah. Lalu bagaimana dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, dituduh sebagai pezina, barakallahu fikum, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ya, bagaimana kita bisa diam? Ya, barakallahu fikum. Ya. Bagaimana dengan dakwahnya Sufiyah yang ekstrim, yang mengajak kepada khurafat, yang mengajak kepada kesyirikan, barakallahu fikum. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk memberantas kesyirikan, lalu kita diam, tidak membantah mereka. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, al-haq itu, jalan kebenaran itu hanya satu jalan. Tidak memiliki cabang dia. Ya. Menuju surga itu hanya dengan satu keyakinan, satu akidah. Dalam satu manhaj, ya, dialah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Selain jalan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka perlu dipertanyakan dari mana dia mengambil cara-cara itu, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga sebenarnya kalau kita ingin membalikkan ucapan-ucapan ahli filsafat, justru Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan menuju surga. Ya. Kalau mereka mengatakan jalan menuju surga itu banyak bercabang-cabang, ada melalui cara Syiah, ada melalui cara Sufiyah, ada melalui cara Khawarij, susah. Ya, barakallahu. Semuanya harus kita ketahui, harus kita pelajari. Ya, sehingga apabila tak cocok di Syiah, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Ya, barakallahu fikum. Nah, justru Allah permudah hanya satu jalan menuju kebenaran. Sehingga apa? Sehingga membuat kita fokus kepada satu jalan, tidak perlu memikirkan barakallahu ataupun apa, mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Ini kalau main akal-akalan, ya, akal mereka kita bantah dengan akal yang sehat. Justru Islam mempermudah jalan kebenaran itu satu. Bagaimana? Jalannya siapa? Jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ditempuh. Metode yang ditempuh oleh siapa? Oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa mereka? Karena mereka penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi kenapa harus barakallahu fikum mengikuti jalan-jalan yang lain? Allah sudah permudah, hanya satu jalan. Sehingga kita fokus, konsentrasi, belajar di atas satu jalan ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, inilah ya bahaya daripada apa? Ucapan-ucapan mereka yang bisa ya menembus, ya menancap, mengganggu, ya barakallahu fikum, merusak ya hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hattaqallahu astarahum, ya Allah Subhanahu wa taala membongkar tabir mereka. Fi kitabihi ghayatal hataki, ya dalam kitabnya ayat Al-Qur'an dengan pembongkaran yang tinggi, yang puncak. Artinya apa? Betul-betul dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun makar mereka, kamuflase mereka, Allah bongkar itu semua. Dan ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing ya dengan pengaruh-pengaruh kemunafikan, tidak. Tapi Allah akan membongkar itu semua. Tentunya Allah akan menolong bagi mereka yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Belajar agama Allah. Ini tanda orang yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah ya pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Wa kashafa asrarahum ghayatal kashf. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap rahasia-rahasia mereka, ghayatul kasyaf, dengan penyingkapan yang hebat, yang puncak, yang tinggi. Artinya seluruh apa yang ditutupi disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sisa. Nah, semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kemunafikan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi bagi yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka yang cuek, ya sudah Allah juga cuek pada mereka. Bagi mereka yang enggak peduli terhadap agama, Allah juga enggak akan peduli, tidak akan peduli terhadap apa? Urusan-urusan mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, berarti tidak sedikit kaum muslimin hari ini terombang-ambing kondisi keagamaannya. Mereka bingung. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, ada dan satu sisi bingung. Ya barakallahu fikum, kok dalam beribadah kok setiap agama itu sama cara beribadahnya, cara mengagungkan Rabb-nya. Ya, maksudnya sisi kesamaannya bagaimana? Ya, dalam mengagungkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Nasrani mereka merayakan hari kelahiran, Islam juga merayakan hari kelahiran. Ya barakallahu fikum, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mereka merayakan hari apa? Hari Paskah, hari barakallahu fikum naiknya Isa Al-Masih. Ya, demikian pula orang-orang Islam merayakan hari Isra' Mi'raj, kenaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ke langit. Ya, barakallahu fikum. Nah, terombang-ambing. Ya, berarti bagaimana? Berarti agama semua sama ini sebenarnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana yang benar? Ya, apakah semua agama benar? Dalam keadaan mereka umat Nasrani membantah, ya, memberikan pengajaran-pengajaran untuk apa? Untuk ya, menguatkan keimanan umat mereka. Agar apa? Agar tidak terkenai syubhat orang-orang muslimin. Demikian pula kita seharusnya. Bukan justru datang orang-orang yang memiliki sifat munafik mengemosi bahwasanya agama Islam itu belum tentu benar. Mari kita belajar agama Nasrani. Ya, padahal umat Nasrani apa? Barakallahu fikum. Mereka menanamkan keimanan-keimanan kepada umatnya agar apa? Tidak murtad nanti ini. Ya, umatnya tidak murtad. Tapi datang orang-orang yang memiliki sifat munafik di tengah-tengah kaum muslimin mengaku beragama Islam, justru mereka melemahkan keimanan kaum muslimin ya, dengan berbagai macam syubhat. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi Allah akan bongkar, Allah akan membongkar makar mereka. Barakallahu fikum, dengan puncak, dengan menyeluruh, pembongkaran yang menyeluruh, penyingkapan yang menyeluruh, tidak akan tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tanda-tanda mereka, ya, barakallahu fikum, tanda-tanda mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, demikian pula ucapan-ucapan mereka. Jadi Allah sebutkan semuanya, ya, barakallahu fikum, apa yang mereka kerjakan, apa makar-makar mereka itu, Allah bongkar semuanya. Sekali lagi, bagi siapa? Bagi yang menginginkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walam yazal azza wa jalla yaqul, dan ya, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini tatkala menceritakan tentang kondisi mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat apa? Wa minhum, wa minhum, wa minhum. Ya. Nah, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ada di antara mereka dan ada di antara mereka. Ya, artinya apa? Ada di antara orang-orang itu yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Ya. Sehingga kita harus waspada. Ya. Barakallahu fikum. Ini kalimat wa minhum, wa minhum, wa minhum. Ini kan kalimat yang Allah sedang membongkar siapa saja mereka memiliki sifat kemunafikan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, hatta inkashafa amruhum, sampai terbongkar urusan mereka, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wabanat haqa'iquhum, dan terang benderang hakikat mereka, wadhaharat asraruhum, dan nampak rahasia-rahasia mereka. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani rahimahullah, sekali lagi, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pengaruh kemunafikan itu dekat. Dekat bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat bagi hamba-hambanya yang peduli terhadap agamanya. Yang mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan jauh kepada hamba-hambanya yang masa bodoh dengan agamanya. Tidak peduli dengan agamanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْصَافَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, ya, di dalam awal surat Al-Baqarah. Nah, ini salah satu, ya, barakah bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar kedok-kedok mereka kaum munafikin. Yaitu Allah menyebutkan, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, awsafal mu'minin, sifat-sifat kaum mu'minin, wal kufar, dan sifat-sifat orang kafir, wal munafiqin, dan sifat-sifat orang munafik. Ya, barakallahu. Ya, jadi di mana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada? Di mana kita mencarinya? Ya, di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kita tidak akan mendapati pertolongan ini, ya, barakallahu fikum, apabila kita mencarinya di pasar-pasar, mencarinya di tempat-tempat, barakallahu fikum, canda tawa, ya, barakallahu fikum, di tempat na'am, ya, kesibukan dunia, ya. Nah, tidak kita temukan kebenaran itu, barakallahu fikum. Tapi apabila mereka mau kembali kepada Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, barakallahu fikum, maka disitulah mereka akan menemukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menemukan, barakallahu fikum, bagaimana caranya agar terhindar dari para kemunafikan. Tentu ini yang pertama harus kita waspadai. Ya. Jadi apa? Jangan melulu ketika berbicara kemunafikan yang dalam benak kita, oh si fulan, si ala, si fulan, si ala, tidak. Tapi bercermin dulu, introspeksi diri kepada diri kita dulu. Mungkin kita memiliki sifat kemunafikan. Ingat, kemunafikan itu ada dua. Ya. Kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, yang bisa membuat dia murtad, keluar daripada agama Islam, dan kemunafikan yang sifatnya, ya, amaliyah, yang lahir daripada perbuatan-perbuatan yang ini pada posisi kabair, dosa-dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Maka seluruh kemunafikan ini harus kita hindari, apalagi yang sifatnya apa? I'tiqadi, yang sifatnya keyakinan. Barakallahu fikum. Ya. Yang dosa-dosa besar saja harus kita hindari, seperti apabila berbicara berdusta, ya, menjadi seorang pengkhianat, ya, tidak amanah dalam mengemban. Nah, barakallahu fikum, apa yang dititipkan kepada kita? Ini ciri-ciri kemunafikan dalam amalan. Apabila berjanji dia tidak menepati, ya, barakallahu fikum. Nah, maka mari kita introspeksi pada diri kita, adakah sifat munafik dalam diri kita, barakallahu fikum? Karena ini juga akan termasukkan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar yang mereka yang memiliki sifat nifaq yang sifatnya i'tiqad, keyakinan. Ya, demikian pula Allah akan bongkar orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam amalan-amalannya, barakallahu fikum. Allah bongkar ghayat secara puncak menyeluruh. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi salah satu yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala singkap kedok mereka di awal-awal surat Baqarah, ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa dzakara fi awsafil mu'minin thalatha ayatin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin di awal-awal surat Al-Baqarah itu pada 3 ayat. Ya, pada 3 ayat itu surat ayat keberapa saja ini? Ayat ketiga sampai kepada ayat kelima dalam surat Al-Baqarah. Itu tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Maka apabila ingin mengenal keimanan, maka baca ayat ini. Ya, barakallahu fiik. Nah, Wa fi awsafil kuffar ayatain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat kuffar, orang kafir, 2 ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Tentu di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Maka apabila ingin mengetahui bagaimana di antara sifat-sifat orang-orang kafir, maka baca ayat ini. Ya, barakallahu fikum. Dan luar biasanya ikhwan fil din rahiman yarhamkumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fi awsaf haula bi 10 ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka, yaitu orang-orang munafik, di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, terdapat 10 ayat. Ya, barakallahu fikum. 10 ayat Allah sebutkan, yaitu dimulai dari surah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17, barakallahu fikum. Ya. Ciri-ciri orang-orang munafik. 10 ayat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, nanti akan disebutkan alat saja, kenapa kok ciri-ciri orang beriman hanya 3 ayat, orang-orang kafir hanya 1 ayat, tapi orang munafik 10 ayat Allah khabarkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, alasannya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, li'umum al-ibtila' bihim, karena memang meluasnya bala musibah, ya, dengan sebab mereka ini. Jadi orang munafik ini mengerikan, ya, mereka kan berada di tengah-tengah kaum mukminin, ya, berbeda dengan orang-orang kafir yang sudah jelas, ya, terpisah dengan kaum mukminin. Mereka apabila berperang, jelas sudah musuhnya. Tapi orang-orang munafik, mereka berada, ya, di tengah, di dalam, ya, barakallahu fikum, barisan kaum muslimin. Dan mereka berkamuflase, ya, dengan ibadah, dengan ketaatan, barakallahu fikum, tapi hatinya mengingkari dan berdusta, ya, tidak meyakini apa yang mereka lakukan dengan perbuatan mereka, barakallahu fikum. Nah, kemudian wasyiddatil musibati bimukhalafatihim, dan kerasnya musibah, ya, dengan bergaul, ya, dari pergaulan dengan mereka, barakallahu fikum. Ya. Jadi ciri-ciri orang munafik itu lebih banyak Allah sebutkan. Kenapa? Karena makar mereka yang mengerikan, dan apa bahayanya bergaul dengan mereka, karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, fa'innahum minal hildah, atau fa'innahum minal jildah, karena ya, penampilan mereka mudhirun al-muafiqah wal-munasara, dan jildah itu kulit ya, kalau kita sempurnakan terjemahannya penampilannya ya, barakallahu fiikum. Karena penampilan mereka, mereka tampakkan adanya kecocokan dan dukungan ya, barakallahu fiikum, kepada siapa? Kepada kaum mukminin, seolah-olah mereka itu kaum muslimin secara zahir, mereka terlihat demikian ya, barakallahu fiikum ya, bi khilafil kuffar, berbeda dengan orang kafir, alladhi qad ta'abbada bil adawah, yang memang sejak awal mereka sudah mengabadikan permusuhan. Ya, jelas. Ya, orang kafir itu jelas. Ya, mereka memang tidak mau beramal dengan amal Islam. Karena keyakinan mereka mengikuti keyakinan mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa adhara as-sarira, dan menampakkan rahasia-rahasia mereka. Orang-orang kafir itu menampakkan, tidak menutupi rahasia-rahasia mereka. Ya, apa di antara rahasia mereka? Mereka benci dengan keislaman, sehingga mereka tidak mau beramal. Tidak suka dengan apa? Dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fiik. Wa da'aka bima adharahu ila mazayalatihi wa mufarakatihi. Ya. Dan ya, orang-orang kafir, barakallahu fiikum, mengajak engkau dengan apa-apa yang telah tampak dengannya untuk menentang dan untuk berpisah. Jadi jelas mereka, dakwah mereka jelas, orang-orang kafir itu ya, menentang kaum muslimin ya, ingin berpisah dengan kaum muslimin. Jelas orang-orang kafir ya, sehingga mudah mendeteksi mereka, orang kafir. Tapi orang-orang yang munafik, barakallahu fiikum, na'am, susah untuk mendeteksi, barakallahu fikum, kemunafikan mereka. Ya. Sebagai contoh, ikhwan fi din rahimani rahimullah, mungkin kita perlu mengenali, ya, barakallahu fikum, kapan sih kemunafikan itu mulai terjadi? Ya, barakallahu fikum, kapan kemunafikan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin? Awal mula kemunafikan, kapan itu terjadi? Ini sejarah ya, barakallahu fikum. Awal mula kemunafikan, barakallahu fikum, ataupun munculnya kemunafikan dan munculnya tokoh munafik yang pertama kali, barakallahu fikum ya, nah, itu ketika Nabi alaihissalatu wassalam berhijrah ke Madinah ya. Nah, sehingga ayat-ayat tentang kemunafikan, ciri-ciri orang munafik itu banyaknya ayat-ayat yang madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Kemunafikan tidak ditemukan di Makkah. Ya, barakallahu fiik. Apabila seorang harus ya, mengucapkan kalimat kufur ketika itu di Makkah, itu disebabkan karena siksaan dan paksaan, bukan karena dari hati yang paling dalam. Karena dipaksa, karena disiksa. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Lalu kapan munculnya kemunafikan ini? Munculnya pertama kali, barakallahu fikum, pasca perang Badar. Setelah berakhirnya perang Badar. Yang mana perang Badar, ikhwan fil din rahimakumullah, dimenangkan oleh kaum muslimin. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan siapa tokoh pelopor yang pertama kali menyebarkan kemunafikan di tengah-tengah kaum muslimin? Tokohnya tidak lain dan tidak bukan adalah seorang yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Abdullah bin Ubay ibn Salul, ahli Madinah, seorang penduduk Madinah yang sukunya adalah suku Khazraj, ya, dari suku Khazraj, yang dahulu dia pernah memimpin dua kabilah. Dan dua kabilah ini sepakat ingin menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai seorang raja di sisi mereka ketika itu, di masa jahiliyah. Ya. Jadi dia ini pemimpin, tokoh yang didengar suaranya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian datanglah Islam. Sebelum terjadinya perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul masih belum mendapatkan keislaman, masih memantau. Ya. Apa ini yang mereka lakukan? Siapa ini Muhammad ini? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Muhajirin, orang-orang dari Mekah datang, mau ngapain? Dipantau, diperhatikan. Dan dia mulai merasa ketakutan ketika kaum muslimin menang di perang Badar. Yang tentunya barakallahu fikum, kaum muslimin ketika itu lebih sedikit dibandingkan musyrikin. Yang mereka ribuan dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Ya, adapun kaum muslimin hanya sedikit ketika itu barakallahu fikum, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Disitulah barulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai menjalankan kemunafikannya barakallahu fikum. Ya, dia berkamuflase seolah-olah dia seorang muslim masuk dalam agama Islam dan mengajak para pengikutnya untuk juga berkamuflase menjadi seorang muslim. Karena di Madinah suku Khazraj, suku Aus semuanya sudah masuk dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, dan dia pun takut ketinggalan. Ya, nah, maksudnya apa? Wah, ini enggak mungkin lagi menunggu pembaiatan dari dua suku tadi karena mereka juga sudah masuk dalam Islam. Enggak mungkin saya tunggu lagi, saya menjadi raja ini. Ya. Enggak bisa ditunggu lagi karena sudah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun berkamuflase dan membuat makar demi makar di tengah-tengah muslimin. Lalu apa makarnya yang paling besar yang dicatat dalam sejarah barakallahu fikum? Yaitu pengkhianatannya tatkala ya perang Uhud. Barakallahu fikum. Dimulai dari usulan-usulannya yang barakallahu fikum seolah-olah tak melemahkan kaum muslimin. Ketika Nabi SAW dalam musyawarah besar bersama para sahabat, baik kibar sahabat maupun sahabat yang kecil, yang sigar, ya, bertanya barakallahu fikum bagaimana ini? Ya, musyrikin sudah siap di Uhud. Apakah kita menyambut mereka di Uhud atau bagaimana? Ya, barakallahu fikum. Ya. Orang para sahabat yang kibar menyerahkan keputusannya kepada Nabi SAW. Tapi yang sigar karena semangatnya terlebih-lebih lagi yang tidak sempat ikut perang Badar, mereka mengatakan berangkat oleh Rasul, berangkat menuju Uhud. Apa yang kau tunggu? Ya, barakallahu. Mereka semangat. Ada yang mereka kata mereka tidak sempat ikut perang Badar. Ya, mereka ingin membalas. Mungkin dulu usianya belum cukup. Atau mungkin karena barakallahu fikum na'am, ya, uzur. Tapi Uhud mereka tidak mau yang ketinggalan, tidak mau terluput lagi daripada apa? Daripada aroma-aroma syurga yang mereka sudah cium di bukit Uhud barakallahu fikum. Nah, namun Abdullah bin Ubay bin Salul dia mengusulkan ya, sebuah pendapat barakallahu fikum, ya Rasulullah. Ya. Bagaimana kalau kita bertahan saja di Madinah? Biarkan mereka di Uhud. Ya, kita bertahan di Madinah. Nanti kalaupun mereka datang ke Madinah, kita bisa bersembunyi di balik rumah-rumah kita dan kita bisa menyerang mereka dari atas rumah-rumah kita. Dan kita bisa mengandalkan istri-istri dan anak-anak kita. Ya, yang tentunya apa? Aib dalam peperangan untuk membunuh wanita dan anak-anak. Ya, barakallahu fikum. Jadi dijadikan sebagai tameng juga. Ya, barakallahu fikum. Ini kan usulan-usulan yang ya lebih kepada pengecut. Ya, barakallahu fikum. Maka Nabi SAW ketika itu tidak memberi keputusan terlebih dahulu. Nabi SAW berdiri dan keluar dari majelis musyawarah, majelis rapat ketika itu, dan para sahabat kibar menegur anak-anak muda ini. Kenapa engkau barakallahu fikum? Naam. Ya, menguasai jalan yang lama. Kenapa engkau menekan Rasul, memaksa Rasul untuk mengikuti pendapat kalian? Biarkan Rasul yang memilih, menentukan. Sehingga para sahabat yang sigar ini merasa bersalah. Akhirnya mereka pun segera ingin meminta maaf kepada Rasulullah yang menuju kepada rumah Rasulullah SAW. Ketika mereka mengetuk ataupun sudah di depan pintu rumah Rasulullah SAW, ketika itu mereka tadi ingin meminta maaf. Maka tatkala Nabi SAW membuka pintunya, rupanya apa yang mereka lihat ikhwan fill din rahimahumullah, Rasul alaihi salatu wasalam sudah siap dengan pakaian perangnya barakallahu fikum. Sudah siap dengan pedangnya dan baju perangnya. Artinya apa? Rasul alaihi salatu wasallam memilih pendapat para pemuda-pemuda tadi barakallahu fikum untuk maju ke medan Uhud untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun takjub, takabur melihat Rasul alaihi salatu wasallam walaupun sempat, Rasul, maafkan kami, tidak bermaksud kami apa memaksa engkau untuk mengikuti pendapat kami. Tapi ya, Rasul sampai tersenyum, ya, barakallahu fikum, ya, dan mengajak mereka berangkat ke medan Uhud barakallahu fikum. Nah, di dalam perjalanan ikhwan fillah rahimahullah, ya, tentunya sebelum itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya sudah mulai cengenges, ketawa, senyum-senyum, kan Rasul tidak memberikan keputusan dengan lisan di beliau ketika di majlis rapat. Ya, ini dikira sudah memilih pendapat dia. Tapi tatkala mengetahui Rasul sudah memakai baju perangnya, akhirnya mukanya pun barakallahu fikum lesu, lemas, ya, aduh harus jihad lagi. Karena memang dia munafik, nggak mau ikut jihad, berat ikut jihad, takut mati. Ya, barakallahu fikum. Tapi makarnya tidak cukup sampai di sini, ikhwan fillah rahimakumullah. Tatkala perjalanan menuju Uhud, dia pun memberikan syubhat, pengaruh, ya, kepada 300 pasukan. Ya. Nabi SAW ke Uhud membawa 1000 pasukan. Melawan 3000 pasukan di Uhud. Ya. Dari 1000 pasukan ini berhasil, ya, disebarkan syubhat-syubhat. Karena tadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahayanya lisan-lisan orang-orang munafik bisa mempengaruhi, ya, keimanan, ya, seorang hamba. Akhirnya 300 dalam perjalanan membelot pulang balik ke Madinah. 300 pasukan, tersisa 700 pasukan, dan dengan 700 pasukan itulah Nabi SAW menghadapi 3000 pasukan musyrikin di Uhud. Barakallahu. Ini pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan bahaya lisan-lisan orang-orang munafik. Ya, bisa membuat mereka membelot barakallahu fikum. Namun ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kematian Abdullah bin Ubay bin Salul pun, ya, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam tetap menyolatkannya. Ya. Nah, tetap menyolatkan Abdullah walaupun para sahabat yang kibarlah bertanya, kenapa kau menyolatkannya wahai Rasul, ya, bukankah dia seorang munafik? Ya, ada yang menyebutkan di kalangan para ulama menafsirkan maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak ingin ada fitnah membesar meluas, ada berita bahwasanya Rasulullah tidak menghargai sahabatnya yang meninggal dunia, dia tidak mau menyolatkannya. Karena ini munafik di tengah-tengah kaum yang luas dikenal sebagai seorang muslim, padahal dia munafik. Kecuali orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal ciri-ciri mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun, ya, memberikan pilihan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Artinya tidak juga melarang Nabi SAW untuk menyolatkan munafik ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dimulai dari anaknya yang bernama, ya, Hubab, Al-Hubab, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayahku sudah sekarat, sudah mau meninggal ini, saya minta tolong kau jenguk dia dan solati dia. Namun Nabi SAW bertanya, siapa namamu? Namaku Hubab, ya, Hubab bin Abdullah. Maka kata Nabi SAW, sekarang namamu Abdullah bin Abdullah. Karena Al-Hubab adalah nama setan. Kata Nabi SAW. Bayangkan, ya, munafik, anaknya munafik, ya, apa, seorang munafik memberi nama untuk anaknya nama-nama setan. Ya. Ini pengaruh kejiwaan, kemunafikan. Maka anaknya dirubah nama oleh Nabi SAW sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun datang menjenguk, dan tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi pun menyolati dia walaupun sudah dihalangi oleh siapa? Umar bin Khattab. Tapi Nabi menyingkirkan Umar dan tetap salat. Allah Subhanahu wa taala turunkan di surat Taubah. Surat Taubah ayat ke-80, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Ya. Kamu mau memohon ampunan bagi mereka ataupun kamu enggak mau tidak memohon ampunan kepada mereka, keadaannya orang ini, mereka ini munafik ini sama saja. Baik kamu ingin memohon ampunan ataupun kamu tidak memohon ampunan kepada munafik ini, keadaan mereka sama saja. Bagaimana? In tastaghfir lahu ya 70 marrah, kalaupun engkau memohon ampunan kepada mereka sampai 70 kali pun, kata Allah Subhanahu wa taala, falan yaghfirallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ya. Jadi walaupun Nabi menyolatkannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi kata para ulama, kalimat ya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, baik kamu meminta ampunan kepada mereka ataupun tidak, ini maksudnya pilihan, kau boleh memilih. Karena Allah memberikan uslub beliau dalam berdakwah, memberikan keluasan cara metode beliau dalam berdakwah, kebijakan beliau dalam berdakwah. Tapi konsekuensinya apa? Engkau meminta ampunan ataupun tidak, dia tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Barakallahu fiik. Ya, wallahu taala alam sawab. Ikhwani fi din rahimakumullah. Inilah ya, orang-orang munafik sekali lagi akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri mereka ya 10 ayat sekaligus Allah sebutkan. Barakallahu fiikum. Ya, kalau kita jabarkan panjang dari ayat ke-8 sampai ayat ke-17, mungkin insyaallah di lain waktu kita bisa menjelaskan apa sih kandungan ayat-ayat dari ayat 8 sampai ayat ke-17 ini. Mungkin insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya billahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.